Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan syiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Innahu min lahazatin mubarakah. Idh hadana Allah lihada at-tawheed wa hubbi tawheed wa hubbi ahli at-tawheed. Wa natasharraf bi khuduri shaykhina al-fadil al-shaykh Salih bin Muhammad al-Shilas alladhi huwa min ahadi du'ati as-salafiyin lahu inayatun bid-da'wah fi at-tawheed wa da'wati ila ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وقبل شروعي في الدورة وسماع المحاضرة من الشيخ أود أن أعرف هذا المجلس والحمد لله هذا المجلس مجلس فيه جمع من طويل بالعلم ونبحث خاص في مسائل الاعتقاد ومسائل العقيدة وقد مر معنا قراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أنه مر معنا قراءة كتاب الأصول الثلاثة مع شرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين والآن نقرأ كتاب قواعد الأربع مع شرح الشيخ صالح الفوزان وإن شاء الله في هذا اللقاء سنبحث عن أهمية منهج السلف الصالح وعلما أن منهم من لا يحسن العربية وقليل منهم يتكلم بالعربية والحمد لله الكثرة أكثرهم لا يحسن العربية منهم الطلاب من جامعة حكومية على أي فنون منهم من فن هندسة ومنهم من فن طبية وغيرها من الفنون وإن شاء الله سنساعد بعد كلام الشيخ في المحاضرة سنساعد في ترجمة إن شاء الله لذا نرجو إلى الشيخ أن يتكلم رويدا رويدا يسهلني في الترجمة وستكون هذه المحاضرة على قسمين القسم الأول قبل صلاة العشاء سنسمع المحاضرة من الشيخ تحت العنوان أهمية منهج السلف في الإسلام ثم نستمر بعد صلاة العشاء نصلي أولا طيب إذا جاء الأذان نصلي أولا للعشاء ثم نستمر بعد الصلاة إن شاء الله كم باقي الوقت الساعة إلى الربع الساعة إلى الربع قبل العشاء كم الوقت العشاء في الساعة السادسة في الساعة السابعة إلى الربع ثم نواصل بقراءة بعض الأسئلة من المشتركين الدورة إن شاء الله baik إن شاء الله دورة kita bagi menjadi dua untuk yang pertama kita akan mendengarkan muhadharah dari Syekh kurang lebih sampai waktu isya kita nanti akan selesai jam 7 kurang seperempat kemudian sholat isya dan setelah isya kita akan lanjutkan dengan membaca beberapa pertanyaan dari para jamaah wal'an sanasma al-mukhadarah alladhi sa'alqaha syekhuna al-fadil al-syekh Salih bin Muhammad al-Shilas tahta al-mawdu ahamiyatu manhajis salafi fil islam wa ilayhi falyatafaddal mashkura bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات ثم حي الله هذه الوجوه الطيبة والأجساد المتوضئة ونحن وإياكم في بيت من بيوت الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Setelah Syekh memberikan mukaddimah dan menyampaikan salam kepada jamaah, dia memberikan harapan yang luar biasa dengan majelis kita, bahwasanya kita saat ini sedang memanfaatkan waktu kita untuk kesempatan yang terbaik, yaitu bermajelis ilmu, dan kita berada di tempat yang terbaik, yaitu salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk membaca kitab Allah dan saling mengaji di antara mereka, illa nazalat 'alaihim rahmah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat kepada mereka. Ni'amullah jalla wa 'ala 'alaina wa 'alaikum تترى كل صباح ومساء، وخيره يغدو ويروح. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله جل وعلينا، فنعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تحصى، وخيره عظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita yang berlimpah di setiap hari, setiap pagi dan sore. Maka kebaikan yang diberikan oleh Allah sangat banyak, sehingga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhitung oleh hamba. Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nikmat Allah, jika kalian mau menghitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka nikmat Allah yang sangat banyak la tuhsa, tidak sanggup untuk dihitung oleh hamba. Wala syak wala raib bi anna a'zam hadhihi an-ni'am 'ala al-itlaq wa ajal hadhihi an-ni'am wa akbar hadhihi an-ni'am التي حبان الله جل وعلا إياها هي نعمة الإسلام. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة وكفى بها من نعمة. Dan tidak kita ragukan, kita ketahui semuanya bahasanya nikmat yang paling besar secara mutlak yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan berupa hidayah Islam. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya nikmat hidayah yang ini merupakan nikmat terbesar bagi umat manusia. Al-alam kakul yuqal anhu bi anna balagha ti'dadahu 6 milyar. Milyar wahid muslim wa 5 milyar kafir ila jahannam wa sa'at masira. فاحمد الله جل وعلا أن جعلك واحدا من هذا المليار وأنك مسلم حنيفا ولم تكن مشركا ثم احمد الله جل وعلا أن لم يجعلك الله يهوديا ولا نصرانيا بل جعلك مسلما حنيفا ولم تكن من المشركين. Seluruh isi dunia ini semuanya berpenghuni kurang lebih 6 miliar manusia. Dan dari 6 miliar itu 1 miliar muslim yang 5 miliar kafir di neraka jahannam. Maka layak kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai salah satu di antara orang 1 miliar yang mendapatkan jaminan untuk bisa mendapatkan surga Allah. Dan kita tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang nantinya akan menjadi calon penghuni neraka. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah tidak menjadikan kita sebagai Yahudi atau Nasrani, namun Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim yang hanif, dan kita bukan termasuk orang yang musyrik. Naam, Allah Jalla wa'ala arsala Rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaihi كتابا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكتاب ختم الله جل وعلا به الكتب السماوية بل هو ناسخ لها، وهذا الرسول ختم الله جل وعلا به الرسل الذين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فلا ولم ولن ينزل كتاب بعد القرآن، ولا ولم ولن يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, dan Allah menurunkan kitabnya yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim kepada beliau, dan Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan Allah subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai khatimul kitab, penutup kitab-kitab yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa taala jadikan penunjuk para nabi, penunjuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kata Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah bapak salah satu di antara kalian, namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. "Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka Allah tidak pernah dan tidak akan menurunkan kitab yang lebih indah dibandingkan Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan dan tidak akan pernah mengutus seorang manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha din al-qawim alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa dinul Islam والذي قال الله جل وعلا عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بل رضيه الله جل وعلا لنا من فوق سبع سماوات فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Agama ini yang lurus, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang tujuh telah menyatakan keridhaannya kepada siapapun yang memeluk agama Islam, sebagaimana Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari dimana aku telah sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Fa'idha kana كما قلنا لكم بأن القرآن خاتم الكتب والرسول خاتم الرسالات والإسلام خاتم الأديان، إذن نأخذ بالإسلام ونمسك به ونعض عليه بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Jika kita telah menyadari bahasanya Al-Quran adalah kitab penghujung dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamur rusul, penghujung para rasul, dan Islam adalah khatamul adyan, agama yang paling terakhir yang dibenarkan oleh Allah, maka sudah selayaknya kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berusaha untuk berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat setelahku selamanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. فهذا الدين الإسلام القويم الحنيف نعتز به ونتشرف به وننهج فيه منهج السلف الصالح وصدر هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ بالمنهج القويم، نأخذ بالمنهج الصافي الذي جاء نقله صحابة رسول الله من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا هو الإسلام، سنة رسول الله، أقواله، أفعاله، حركاته، ذهابه، قوله، أمره، نهيه، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتاه اليقين، فصلوات ربه وسلامه عليه. Agama ini yaitu agama Islam adalah agama yang layak untuk kita banggakan dan kita merasa senang dengan keberadaannya, dan kita wajib untuk menempuh jalan manhaj salaf wa sadril ummatil aula, dan kita layak untuk menempuh jalan sebagaimana jalannya para salaf dan generasi pertama di kalangan umat ini. Kita mengambil manhaj mereka, yaitu manhaj para ulama, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Hadha huwa dinul Islam, dan itulah agama Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ila tsaqalain, kepada manusia dan jin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sebagai saksi dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa da'yan ilallahi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada jalan yang terang benderang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama beliau adalah agama yang dirahmatan lil alamin, kebaikan bagi seluruh alam, yang isinya beliau mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau telah memberikan nasihat kepada umat, telah menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ma ursilatil rusul wala unzilatil kutub wala انقسم الناس إلى فريقين مؤمن وكافر ولم توجد الجنة والنار، كل ذلك إلا لأجل التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah Allah mengutus para rasul, dan tidak pula Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan tidaklah manusia terpecah menjadi dua, yang satu ahlul jannah dan yang satu ahlun nar, kecuali karena alasan tauhid. Karena itulah tauhid merupakan titik utama dalam dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma khalaqa Allah jalla wa ala as-samaa', rafa'a as-samaa' wa nasaba al-jibal wa basata al-ardh wa awjada bahimat al-an'am wa akhraja Allah jalla wa ala kunuz al-ardh wa khayratiha من مآكل ومشارب ومطاعم إلا لك أنت. ولذلك الله جل وعلا يقول خلق لكم، سخر لكم، جعل لكم، ذرأ لكم، لك يا بني آدم. هذا كله الكون علويه وسفليه لكم لبني آدم. ماذا يريد الله جل وعلا منا بعد ذلك؟ يريد منا عبادته وحده لا شريك له. Apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa langit yang tujuh, dan Allah bentangkan bumi berikut seluruh isinya, termasuk binatang, pepohonan, berbagai macam isi yang ada di muka bumi ini. Illa laka, semua itu adalah untuk kita, manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan dalam Al-Qur'an, ciptaan yang Allah wujudkan di muka bumi ini, khalaqalakum wa ja'ala lakum, Allah ciptakan untuk kalian, Allah jadikan untuk kalian, wa sakhkhara lakum, Allah tundukkan untuk kalian. Semuanya untuk umat manusia sebagai bentuk pelayanan bagi umat manusia. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku semata. Allah jalla wa ala la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatu al-'asin wa la yanqusu dhalika min mulkihi shay'a bal qala fi kitabihi al-mubin ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد فلو كفر الناس كلهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء لو آمن الناس كلهم ما زاد ذلك في ملك الله شيء إنما هي لكم يا عبادي يقول جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيء إنما هي أعمالكم وفيها لكم ثم أجازيكم عليها فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ibadah yang dilakukan oleh hamba. Maka Allah tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak tersakiti ketika seorang hamba bermaksiat kepada-Nya. Maka apapun yang kita lakukan berupa ketaatan dan apapun yang kita lakukan berupa kemaksiatan sama sekali tidak mempengaruhi keagungan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak ada lain illa lakum, kecuali kepentingannya adalah kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, andaikan manusia pertama sampai yang terakhir mereka semuanya memiliki hati sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dhalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak akan menambah kerajaanku. Wa ya ibadi, dan wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, andaikan orang pertama sampai yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kalian berada dalam kondisi seperti orang yang paling jahat di antara kalian, mana qasadalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku. Karena itulah apa yang kita lakukan innama huwa lakum, semuanya kembali kepada diri kita. Faman amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha, maka siapa yang beramal saleh hakikatnya itu kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang dia beramal jahat maka akan menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan Allah taala tidak mendzalimi para hambanya. Nah, ba'da ma taqarrara lak wa 'araft anna as-samaa'a khuliqat min ajlik wa anna al-ard خلقت من أجلك وأن الجبال وجدت من أجلك وأن كل ما دب على وجه الأرض فإنه من أجلك، فإن من الخسارة ومن الغبن ومن الخسارة العظمى أن الإنسان يصد عن عبادة الله جل وعلا ويعبد غيره أو يتوسل إلى القبر أو يأتي ببدع وخرافات، فإن هذه خسارة عظيمة على فاعلها. Jika kita telah menyadari bahwa bumi ini tidak diciptakan kecuali untuk melayani manusia, langit dan berbagai macam apa yang ada di sekitar kita tidak diciptakan kecuali untuk kita, maka kerugian yang paling parah adalah ketika manusia terhalangi untuk beribadah kepada Allah semata, sementara dia justru memberikan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepadanya. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dia melakukan perbuatan syirik, atau dia melakukan bid'ah, atau bertawassul dengan tawassul syirkiyah, bertawassul dengan kuburan dengan cara yang salah, maka hakikatnya dia telah melakukan pelanggaran besar, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak nikmat, namun dia berikan peribadatannya kepada selainnya. Nah, hadha din kamil, hadha din alladhi ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamil, lam yamut an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad iktamala ad-din, fa huwa alaihi salatu wassalam بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فالذي يأتي ويحدث شيء جديد ليس من الدين هذا من البدع والخرافات، لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. فيأتي أحد شخص آخر يبتدع في الدين ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Agama ini adalah agama yang sempurna, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, dan beliau mendakwahkan agama ini sampai sempurna, maka tidaklah beliau meninggal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini, sehingga beliau menyampaikan risalah, memberikan nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini sebagai agama yang sempurna. Karena itu, barang siapa yang dia melakukan sesuatu yang baru, yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi SAW, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah, yaitu melanggar firman Allah ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Sehingga orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka amalnya tertolak, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amal itu tertolak. Naam, fa innal manhaj al-qawim, al-manhaj al-qawim والإسلام الصحيح هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقله لنا صحابته الأطهار الأتقياء الأنقياء العدول الذين زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ومدحهم وأثنى عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هؤلاء أثنى الله جل وعلا عليهم وزكاهم واختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. Prinsip beragama yang lurus, yang itu merupakan petunjuk Nabi SAW, itulah yang wajib kita pegangi. Dan apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW kepada kita. Karena merekalah generasi yang terbaik, para sahabat yang adil, orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu, Ashiddau alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan para sahabat yang bersamanya adalah orang-orang yang sangat bersikap keras kepada orang kafir, namun mereka berlemah lembut antar sesamanya. Tarahum ruk'an sujjada. Kalian bisa melihat mereka memiliki ciri rajin rukuk dan rajin sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Salah satu di antara tanda mereka bisa dilihat dari wajahnya disebabkan karena bekas sujudnya. maka merekalah manusia yang terbaik. Di antara alasannya adalah Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Allah jadikan mereka mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama ini. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu katsiran min al-fitan wa min ad'iya'i syarr wa min ad'iya' ahli al-batil فكان يتعوذ منهم ومن شرهم واليوم والله المستعان كثرت في زماننا الفتن والبلايا والمحن والرزايا قتل إراقة دماء إلى آخر. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari munculnya fitnah, sementara banyak orang-orang jahat yang mereka mengajak untuk banyak tersebarnya terjadinya fitnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk menghindari fitnah sebisa mungkin. Di antaranya adalah dengan berusaha berpegang teguh pada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am ayyuhal ikhwah. An-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yushiku an tadaa'a 'alaykum al-umam كما تداعى الأكلة على قصعتها فقالوا يا رسول الله أمن قلة نحن قال لا لكن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فاليوم المسلم كثير لكن تجد التشتت والتناحر وهذه مصيبة عظيمة ولذلك الله جل وعلا يقول ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإذا تنازع المسلمون واختلفوا فيما بينهم وتناحروا دخل الأعداء وأثخنوا بالمسلمين قتلا وتشريدا ودمارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah menyebutkan dalam hadisnya yushiku an tada'a bainakum al-umam. Umat ini berebut untuk menguasai kalian. Sebagaimana orang-orang yang berada di sekeliling meja makan, mereka memperebutkan makanan. Maka para sahabat bertanya, Amin killatin bina. Ya Rasulullah, apakah karena kita ini sedikit? Beliau mengatakan, Bal innakum gusaun kagusais sayyid. Tapi kalian adalah jumlahnya banyak. Bukan karena kalian sedikit, sebaliknya kalian itu banyak, namun kalian ibarat buih yang ada di tengah lautan. Kita adalah masyarakat yang jumlahnya banyak, tapi kita berpecah belah, terpencar menjadi berbagai macam firqah, dan itu musibah dan balaya bagi kaum muslimin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kepada kita untuk bersatu. Di antaranya dalam firman-Nya, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Allah juga berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian bermusuhan, kemudian Allah jadikan kalian bisa saling akrab, bisa saling akur sehingga kalian bisa bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berpecah belah sehingga kalian akan menjadi lemah dan hilanglah peluang keberhasilan kalian. Karena itu, salah satu di antara penyakit terbesar dan musibah bagi kaum muslimin adalah ketika mereka berpecah menjadi berbagai macam golongan. أحبتي الكرام بك يا خمس دقائق خمس دقائق تفضل خلاص أحبتنا الكرام فإذا كنت تعلم جيدا أننا في زمن الفتن والبلايا، فعليك بالاعتصام بالكتاب والسنة، وتمسك بهما أشد التمسك، فإن بهما الفرار من الفتن، وبهما الاعتصام والثبات على هذا الدين. Jika kita telah menyadari bahwa saat ini kita sedang berada di zaman fitnah, ditandai dengan adanya berbagai macam golongan di tengah kaum muslimin, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena ini merupakan jalan satu-satunya agar orang bisa terhindar dari berbagai macam fitnah, yang itu merupakan musibah terbesar bagi kaum muslimin. Sehingga dengan berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat, solusi yang paling tepat bagi kaum muslimin untuk bisa menyatukan langkah mereka dan jalan mereka. مباشرة كم بعد الأذان مباشرة إقامة ثم نصلي ثم نكمل بعد الصلاة. نعم كم باقي؟ ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. طيب في كلام مهم جدا للغاية سأقوله، لكن لقرب الأذان سأؤجله بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. قرب الأذان أنا في كلام مهم جدا أبختم فيه هذا المجلس، لكنه يتركز على أربعة أمور ومهم جدا للغاية نحن بحاجة له أحوج منا اليوم إلى الطعام والشراب. Ada satu penjelasan yang sangat bagus sekali. Namun mengingat kita sudah mendekati waktu Isya, insyaallah akan beliau tunda untuk disampaikan setelah salat Isya, dan beliau akan fokus membahas empat hal yang insyaallah siapa yang memahami ini lebih berharga dibandingkan makan minum yang kita lakukan. Dan insyaallah kita akan bahas itu ba'da salat Isya insyaallah. Nah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa nashkuru syukran ala hadhihi al-muhadarah al-mufidah. Wa insyaallah sanwasil ba'da salat Isya, dan selanjutnya kita akan bersiap untuk melaksanakan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendapatkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan daurah di kesempatan kali ini sampai kurang lebih jam 8, dan sudah termasuk pertanyaan insyaAllah. Dan kita ingatkan kita akan membahas 4 poin penting yang tadi akan disampaikan oleh Syekh. Nah, nabahas an al-umur al-arba'ah. نعم ليتك ما قلت هذا لأني أريد أن أسأل وما أريد أن أقول ماذا توقفنا عنه إن شاء الله. نعم والآن نسمع كلام شيخنا وإليه فليتفضل مشكورا. أنا أريد أن أسأل سؤال، آخر كلمة قلناها ماذا وبماذا توقفنا عليه؟ Beliau bertanya kalimat terakhir yang beliau sampaikan tadi sebelum salat Isya. Dan tadi kita berhenti di pernyataan apa? Nah, arba umurin ahammu minal akli wa syurb. Ahsan. Idzan masyaallah tabarakallah. Ana al-an ayqant bi anna al-hudhur kulluhum lam yufawwitu harfan wahida. Beliau sangat yakin bahasanya para hadirin di sini tidak ada satupun huruf yang luput. Masya Allah, tabarakallah. Hani'an lakum, hani'an lakum Allah. Wa in dal hadha yadul ala hirsukum ala majalis al-dhikr wal hirs ala qala Allah qala rasuluh. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sangat semangat dalam majelis ilmu dan sangat semangat dalam memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. نعم أيها الأخوة الأفاضل نعود إلى مقدمة حديثنا في البداية وقلنا بأن أعظم نعمة في الوجود نعمة الإسلام. Kita kembali kepada mukaddimah yang tadi kita sampaikan bahwasanya kita telah mengetahui bahwa nikmat yang paling besar yang paling a'dham adalah nikmat Islam. Alaysa kadhalik? Bukankah demikian? Qul bala. Bala. Nah. Idzan khudh an-ni'mah ath-thaniyah allati idza habaka Allah jalla wa ala iyyaka hadhihi an-ni'mah ath-thaniyah fa innaka ala khairin 'adzim wa law kunta faqiran wa law kunta madfu'an bil abwab wa law kunta ta'ish ham wa gham idza kana ma'aka hadhihi an-ni'mah allati sa'aqulaha fa innaka ala khair wa fi khair wa ila khair. Dan selanjutnya kita akan mengambil nikmat yang kedua, yang jika Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini, maka kita akan berada dalam kesempurnaan kebaikan yang luar biasa. Meskipun bisa jadi kita hidup dalam kondisi fakir, wa in kunta madfu'an min kulli babin. Mungkin saya terjemahkan, meskipun bisa jadi Anda sering melamar tapi ditolak. Hadhihi an-ni'mah allati sa'aquluha lak. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يدعو الله ان يرزقه هذه النعمه. Nikmat seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah agar Allah taala memberikan rezeki kepada beliau berupa nikmat ini. Atadruna ma hiya? Tahukah Bapak Ibu apa itu nikmat yang beliau sebutkan? Yang akan beliau sebutkan? Hah? At-tamassuk bis sunnah. أجاب التمسك بالسنة. ما شاء الله. قريب ما شاء الله. لا قريب ما شاء الله. من دكاتره. حولها. العلم النافع. ها؟ العلم النافع. أيوة. كل الطرق تؤدي إلى الجنة إن شاء الله. semua jalan itu insya Allah menuju surga. ألا وهي الثبات على الحق حتى الممات. Yang beliau maksudkan adalah nikmat istiqamah di atas kebenaran sampai mati. Alaysa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengatur hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan beliau sering berdoa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mengatur hati, tetapkanlah hati kami, aturlah arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Wa qad sami'na wa sami'tum qasas wa halat kathira wallahu musta'an man masaku at-tariq as-sahih min amah wa min طلاب علم ومن علماء لكنهم انحرفوا عن الجادة فزلت أقدامهم وهووا في الهاوية. Dan kita sering mendengar ada beberapa orang baik yang awam maupun yang thullabul ilmi maupun mereka yang sudah ulama yang dulunya mereka berpegang teguh dengan kebenaran, berada di jalan yang lurus, namun kemudian dia belok dan menyimpang sampai akhirnya dia binasa dan terjerumus ke dalam neraka hawiyah. Fahal turidun al-thabat ala al-haq? Fahal targabun al-thabat? Wajuhibun al-thabat? Apakah kita semua menghendaki untuk selalu istiqomah di atas kebenaran? Nah. Alaikum bi arba'ati umur. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan empat hal ini. هذه الأربعة أمور من أقوى الثبات على الحق حتى الممات بإذن الله. Empat hal ini adalah empat sebab yang paling kuat agar orang bisa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai mati dengan izin Allah Taala. أول الأمور الثبات على الحق هذا هو أول واحد الآن أول واحد قراءة كتاب الله جل وعلا قراءة مرتلة، قراءة تدبر، قراءة تفهم، قراءة هداية. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Kitabullah, membaca dengan cara tartil, membaca dengan diiringi usaha untuk memahami qira'atu tafahum, dan membaca dengan semangat untuk tadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran agar direnungkan oleh para hamba. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar kalian renungkan kandungan-kandungannya. Hadha al-Qur'an fihi naba'u ma qablana wa khabaru ma ba'dana huwa al-fasl laysa bil hazm. Al-Qur'an isinya diantaranya adalah kisah generasi sebelum kita, kaum sebelum kita, dan berita kejadian setelah kita. Dan Al-Qur'an isinya adalah keputusan dan bukan main-main. Hadha al-Qur'an tahadda Allah jalla wa ala bihi fusaha wa bulagha al-Arab an ya'tu bi 10 suwar mastata'u, an ya'tu bi surah mastata'u, an ya'tu bi ayah fa mastata'u ila dhalika samira, falyatu bi 10 suwar mithla, falyatu bi surah, falyatu bi ayah, wa lam yastati'u an ya'tu bi harfan wahidan li nadhmihi wa jazalatihi wa quwwatihi. Al-Qur'an ini Allah telah menantang para ahli bahasa, orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, untuk membuat yang semisal. Membuat yang semisal meskipun hanya 10 surat, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Meskipun hanya dengan 1 surat, dan mereka pun tidak mampu untuk melakukannya. Meskipun hanya dengan 1 ayat, buat yang semisal, 1 ayat seperti Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka mereka orang-orang yang fasih, yang ahli bahasa, tidak sanggup untuk menandingi, untuk membuat yang semisal dalam Al-Quran meskipun hanya dengan 1 ayat saja. Hadha al-Quran nazala min awwalihi ila akhiri ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli an yuthabbit qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala: wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Quran jumlatan wahidah كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كفار قريش أزعجهم هذا القرآن، أقلقهم هذا القرآن، فقالوا لو جاء هذا القرآن دفعة واحدة ونزل وارتحنا منه انتهى، لكن الله جل وعلا ما يريد ذلك. نزل القرآن لمدة 23 سنة tadrijiyan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli annahu yuthabbit Allah jalla 'ala qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke hati nabinya sallallahu alaihi wasallam, liyuthabbita bihi fuada, untuk menguatkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula unzila al-qur'anu jumlatan laula nuzila al-Qur'an jumlatan wahida kadzalika nuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung satu kitab jadi satu, sekali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan, kadzalika nuthabbita bihi fuada. Allah kehendaki Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, warattalnahu tartila. Dan Allah bacakan Al-Qur'an itu dengan cara yang tartil. Maka orang kafir menghendaki, mereka tidak bisa berpikir bagaimana kok bisa Al-Qur'an diturunkan bertahap. Mereka menghendaki agar Al-Qur'an itu diturunkan sekali turun. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak yang berbeda. Allah turunkan Al-Quran itu ruwaidan-ruwaidan secara bertahap, sedikit demi sedikit, untuk kemudian menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha al-Quran كلما يتلى في البيت في المنزل عند الزوجة وعند الأبناء والبنات وعند الأم والأب في البيت تحل الطمأنينة والراحة والسعادة، ثم تخرج الشياطين من هذا البيت لوجود كلام الله يتلى في البيت يربى عليه الصغار حتى يقرؤونه ليلا ونهارا. Al-Quran ini jika dibacakan di rumah, yang didengar oleh istri, oleh ibu kita, anak kita, ayah kita, atau siapapun anggota keluarga kita, maka akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan bagi rumah kita. Kita ajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak untuk kemudian membacanya baik di waktu malam maupun siang hari, sehingga dia menjadi sumber kebaikan bagi rumah kita. Hada al-muthabbit al-awwal وهو قراءة القرآن والعمل به وتطبيقه، تحليل حلاله تحريم حرامه، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، هذا هو المثبت الأول. Inilah prinsip yang pertama yang bisa membuat kita istiqamah. Sebab istiqamah yang pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami isinya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan kita mengimani ayat muhkam yang ada dalam Al-Quran, juga mengimani ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran. Al-Muthabbit al-Thani Qira'atu Qasas الأنبياء والمرسلين. القرآن مليء بالقصص، قصة أول القصص قصة آدم ومعركته مع إبليس، قصة نوح وماذا جرى له من قومه، قصة إبراهيم وكيف ألقوه في النار وماذا واجه من قومه ومن أبيه، قصة موسى عليه السلام وما واجه من فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، قصة عيسى عليه السلام. هذه كل القصص، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه القصص حينما تقص عند الأولاد وفي البيت وفي المساجد التي هي ليست من نسج الخيال ولا كذب ولا إنما هي صحيحة واضحة 100%، هذه القصص وما واجه بها الرسل من الابتلاء والبلاء والمرض، أيوب مرض، يونس عليه السلام ألقي في البحر، زكريا عقيم ما جاءه ولد إلا بعد عمر طويل، كلما قرأت هذه القصص تثبت قلبك. Sebab yang kedua agar kita bisa istiqomah adalah membaca kisah-kisah umat generasi sebelum kita. Dan Al-Quran di dalamnya banyak sekali Allah sebutkan kisah-kisah. Kisah para nabi, yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan bagaimana pertempuran beliau dengan iblis. Kemudian kisah Nabi Nuh, bagaimana pertempuran beliau dan perlawanan beliau terhadap kaumnya. Demikian pula kisah Ibrahim ketika dibakar di dalam api dan bagaimana dakwah beliau kepada ayahnya. Kemudian kisah Musa ketika beliau menghadapi Fir'aun. Demikian pula kisah Isa alaihimussalatu wassalam. Ada banyak sekali kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang itu merupakan kisah yang sangat jelas, yang sangat sahih dan bukan kisah khayalan. Yang itu jika kita bacakan kepada anak-anak kita, kepada orang yang berada di sekitar kita, keluarga kita, maka akan memberikan pengaruh baik bagi mereka. Bagaimana kisah para nabi dan ujian yang mereka hadapi. Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke dalam laut kemudian ditelan ikan. Nabi Ayub dengan kesabarannya. Dan semua kisah yang lainnya yang jika itu dibaca akan memberikan ketenangan bagi batin kita. إذا نزلت بك مصيبة الموت بأقرب الناس إليك فتذكر محمد صلى الله عليه وسلم، مات أباه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، ثم إذا نزل بك المرض تذكر أيوب عليه السلام الذي قال الله جل وعلا عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب نزل به مرض عظيم، فقد ماله، فقد ولده، من له القريب والبعيد، وهو نبي من الأنبياء. إذا نزل بك هم وغم فتذكر هم وغم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا نزل بك تذكر يونس عليه السلام حينما قذفوه وخرج من قومه مغاضبا فألقي في بطن البحر، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكل هم ومصيبة وغم وقلق ينزل بك فتقرأ قصص الأنبياء والمرسلين يسر عنك، تقول الحمد لله، هؤلاء أقرب الناس إلى الله ولم يأتيه وأنا ما أتاني جزء منهم، هم أعظم مصيبة مني. Apabila kita mendapatkan musibah, di antaranya adalah ada salah satu di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka ingatlah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ditinggal mati oleh ayahnya ketika beliau masih berada di rahim ibunya, dan beliau ditinggal mati oleh ibunya ketika beliau di usia 6 tahun. Dan ketika kita mendapatkan musibah berupa sakit, maka ingatlah kisah Ayyub alaihi salatu wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayyub ketika dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya saya sedang mendapatkan musibah dan engkau adalah zat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang sangat kasih sayang kepada hamba. Dan ketika kita mendapatkan berbagai macam kebingungan, ketika kita mendapatkan kondisi bingung, stres dan seterusnya, ingatlah apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu, aku telah mengetahui bahwa batinmu itu merasa pahit disebabkan karena mendengar ucapan mereka, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk banyak bersabar. Dan ketika kita mendapatkan kondisi yang susah, maka ingatlah kisah Yunus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Ad-Dhanun. Nun artinya ikan, Dhanun berarti orang yang pernah ditelan ikan. Wadhanuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi faqala fidzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah Dhanun ketika dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah kepada mereka, dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah Allah, tapi karena marah, dan dia menyangka bahasanya Allah tidak akan mampu untuk kemudian memberikan pelajaran baginya, namun Allah berikan pelajaran dalam bentuk dia ditelan oleh ikan. Kemudian dia berdoa di kegelapan di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, masjid engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka kisah-kisah semacam ini jika kita baca dan kita renungkan, ketika kita mendapatkan musibah, kondisi yang tidak nyaman, maka itu akan bisa menyebabkan ketenangan batin dalam diri kita. Nah, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ashrafu khalqillah udhi wa uz'ij وطرد من مكة، قيل له شاعر، وقيل له ساحر، وقيل له كاهن، وقيل له مجنون، وأوذي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى في سبيل الله وفي سبيل تبليغ هذا الدين. فكلما ادلهمت عليه الأمور نزلت عليه القرآن قصة من القصص من أجل أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أنت يا محمد أول من أوذي، فقد أوذي الأنبياء قبلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكلما اشتد الأذى على رسول الله نزلت عليه قصة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan beliau dihina, beliau diusir, beliau dikeluarkan dari kampungnya. Dan beliau mendapatkan banyak julukan yang buruk dari masyarakatnya. Beliau dikatakan penyihir, tukang syair, dan berbagai macam, majnun, orang gila, dan berbagai macam tuduhan yang lainnya. Namun beliau selalu bersabar dalam menghadapi musibah. Maka siapakah kita dibandingkan beliau? Beliau lebih bertakwa kepada Allah, tapi ujian yang beliau hadapi lebih keras. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan Ashadun nasi balaan al anbiya'u summa al amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang ketakwaannya berada di bawahnya dan orang yang ketakwaannya berada di bawahnya lagi. Karena itu kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an jika direnungkan oleh para hamba akan memberikan ketenangan bagi batinnya. Karena setiap kisah para rasul di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah yang mereka hadapi. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul, ma nusabbitu bihi fu'adaka." Dan semua kisah-kisah para nabi yang aku berikan kepadanya, yang aku berikan kepadamu, "Ma nusabbitu bihi fu'adaka," yang itu bisa menenangkan batinmu. Sehingga kisah dalam Al-Quran Allah jadikan sebagai sarana untuk menenangkan batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita, umat-umat beliau, yang jika kita mau membacanya dengan baik, maka itu akan memberikan ketenangan bagi batin kita. Hada huwa al-muthabbit al-thani min muthabbitat ad-din fi zaman al-fitan. الأول قراءة القرآن بتدبر والعمل به، الثاني قراءة قصص الأنبياء والمرسلين. Inilah sebab yang kedua agar kita bisa istiqomah di atas agama yang benar, terutama di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan semangat tadabbur dan mengamalkan kandungannya. Dan yang kedua adalah membaca kisah-kisah orang saleh di masa silam. Al-muthabbit ats-tsalits min al-muthabbitat 'ala hadha ad-din fi zaman al-fitan huwa al-'amal bil-'ilm. Al-'amal bil-'ilm, fa kulluna 'ulama bima 'alimna. كل واحد يعلم حكم الصلاة، حكم الطهارة، حكم الصيام، حكم الحج، حكم بر الوالدين، حكم صلة الأرحام، حكم الخمر، حكم الزنا، حكم كل شيء، الأحكام واضحة، بقي التطبيق والعمل بما علمنا. Kemudian sebab yang ketiga agar kita bisa istiqomah di atas kebenaran adalah mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan kita semua adalah ulama dengan apa yang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beberapa ilmu, kita mengetahui bagaimana hukum tentang salat, kita tahu hukum tentang puasa, kita tahu hukum zakat, hukum birrul walidain, kita tahu bagaimana hukum silaturahmi. Termasuk hukum-hukum yang haram, kita tahu hukum zina, hukum riba, dan yang lainnya. Maka masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Al-amal bil-ilm min a'zam al-muthabbitat. Lidha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa ashadda tathbita walidha عدم العلم عدم العمل بالعلم هذا من أعظم الانتكاسات عن الطريق فقد يزل الإنسان لأنه يعلم لكنه ما يعمل فهذا والعياذ بالله ينحرف عن الجادة. Nah, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui adalah salah satu sebab terbesar agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andaikan mereka mengamalkan nasihat yang telah mereka terima, ilmu yang telah mereka miliki, maka itu yang terbaik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan yang paling bisa mengokohkan, menguatkan mereka untuk istiqamah di atas kebenaran. Karena itulah sebab terbesar, sebaliknya, sebab terbesar penyimpangan yang dilakukan oleh hamba, yang dilakukan oleh manusia adalah ketika dia meninggalkan mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Ala wa inna min al-amal bihadha al-ilm ad-da'wah ila Allah jalla wa ala wa munasahat ahli al-bid'ah wal al-khurafat wa idkhal an-nas ودعوة الناس إلى هذا الصراط المستقيم إلى هذا المنهج القويم إلى هذا الإسلام الواضح البين دعوة الناس هنا وهنا لمثل هذه المجالس وللخير والبر فإن هذا من العمل بالعلم. Dan bagian dari mengamalkan ilmu adalah mendakwahkan masyarakat kepada kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, mengingatkan mereka yang melakukan aktivitas penyimpangan agama dan perbuatan bid'ah, serta mengajak masyarakat untuk kembali kepada kebaikan, kepada majelis semacam ini bersama-sama belajar. Ini bagian dari salah satu di antara bentuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, al-amr al-rabi' wal-akhir min مثبتات القلوب في زمن الفتن الدعاء الدعاء هو الدعاء. Sebab yang keempat agar kita bisa istiqomah adalah berdoa dan berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دَائِمًا وَأَبَدًا يُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وكان يقول عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar beliau diteguhkan hatinya di atas kebenaran. Dan hati para hamba itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa'a, dan Allah bisa membolak-balikkan hati hamba sesuai yang Dia kehendaki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati para hamba itu di antara dua jemari Ar-Rahman, dua jari Allah Ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha, dan Allah bisa membolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Karena itu beliau banyak berdoa kepada Allah, memohon agar hatinya diarahkan kepada kebenaran. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang mengendalikan hati para hamba, kendalikanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Wahai zat yang mengatur hati para hamba, kendalikanlah dan arahkan hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. فألح وألظ وأكثر من الدعاء حتى يثبت الله قلبك، مثل ما ثبت الله جل وعلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله جل وعلا من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت ثبت الله قلبه. Karena itu bersungguh-sungguhlah dan perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan keistiqomahan hati, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang istiqomah di atas kebenaran, sebagaimana Allah jadikan hati Nabi SAW hati yang berada di atas kebenaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang kuat di atas kebenaran, salah satu di antara dalilnya Allah taala berfirman, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan karena aku teguhkan hatimu di atas kebenaran, tentu bisa jadi kamu akan berpihak kepada mereka, berpihak kepada orang kafir dalam satu atau dua masalah. Sehingga Allah jadikan hati sang Nabi itu teguh dalam kebenaran, maka beliau kuat dalam menerima berbagai macam ujian yang beliau alami sepanjang dakwah beliau. Thumma iyyaka iyyak annaka taghtarra bi a'malik wa taqul 'abadta Allah 20 sana 30 sana ana talib 'ilm أنا متخرج من الكلية، أنا متخرج من الجامعة، أنا لا خوف علي. لا تقل هذا، فإنك طالب علم وعندك علم وتتواضع لله، يا ربي تغفر لي، يا ربي ترحمني، أنا ما سويت شيء. تصلي وتصوم تقول يا ربي تقبل مني، يا ربي ترحمني، يا ربي. لا تغتر بعملك، نعمل ونحن نجأر إلى الله جل وعلا بالضعف والحاجة، وأننا محتاجون إلى الله جل وعلا بعدد أنفاسنا. Kemudian waspadailah dan hati-hatilah jangan sampai kita tertipu dengan amal kita. Kita merasa bahasanya kita sudah lama beramal, sudah beramal sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau kita merasa kita adalah seorang talibul ilmi yang sudah banyak melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita tertipu dengan semacam ini. Maka kita beramal namun dengan diiringi perasaan bahasanya kita adalah orang yang selalu butuh kepada Allah, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah ampunilah diri kami, karena kita banyak kekurangan. Jangan sampai kita tertipu dengan amal kita sehingga membuat kita ujub terhadap amal yang kita miliki. Hadihi أربع أسباب لمثبتات القلوب في زمن الفتن، خذوها واعملوا بها وطبقوها على أرض الواقع، فإنها بإذن الله جل وعلا علاجا ناجحا بإذنه سبحانه. Inilah empat sebab agar seorang hamba bisa istiqamah di atas kebenaran. Mari kita berusaha untuk berkomitmen dengannya, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan ini sebagai solusi untuk menghadapi berbagai macam masalah, terutama di zaman fitnah saat ini. As'al, ma hiya al-ula ma'a dhikri dalil? Beliau tanya, sebutkan sebab yang pertama berikut dalilnya. Tafadhal. تدبرا قراءة القرآن والدليل مبارك إليك ليتدبر مبارك ليتدبر آياتي وكذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الثانية yang kedua. Nah, Kira atau kiskas hasil anbiya. Wa dalil? Dalilnya? Ma'araf ad-dalil. Ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ahad yu'ti' ziyadat ad-dalil yafza' ma'ahu faz'ah. Barangkali ada yang bisa menambahkan dalilnya, membantu beliau untuk menambahkan dalil. Na'am. Ahsant, ma tuthbitu bi fa'. Al-thalitha. Sebab yang ketiga. العمل يكفي بركة جزاك الله خير ما شاء الله نريد من الحضور جزاك الله خير أنت وفيت وكفيت غير هذا الثالثة من مثبتات القلوب في زمن الفتن ما هو العمل بالعلم العمل بالعلم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الرابعة الدعاء الدعاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء نعم مجال الاستفسار كثير من الأسئلة نعم والحمد لله رب العالمين وجزاه الله خيرا على المحاضرة المفيدة والآن dan selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Masya Allah cukup banyak kalau terlalu panjang kita kesulitan untuk membahasakan ya. Ada mikrofon yang bisa bertanya langsung? Tidak ada? Tidak ada, tayyib Yaqulu Sa'il Pertanyaannya adalah apa hukum orang yang rajin sedekah untuk masjid namun meninggalkan salat? Apa yang harus dilakukan oleh istri jika suaminya meninggalkan salat? Yaqulu Sa'il ma hukmu man yunfiqu malahu lil masajid walakin yatruku salat wa ma 'ala az-zawjah idza kana az-zawju tarika as-salat. Wa ma 'ala az-zawjah idza kana az-zawj tarika as-salat. أما الذي ينفق ماله في المساجد وهو جاحد وتارك للصلاة فليس له في الآخرة من خلاق ولا شك أن تارك الصلاة كافر قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ثم الزوجة التي زوجها كافر تنصحه وتوجهه إن دخل في الإسلام فبها ونعمة وهي زوجته وإن أصر على كفره فإنها تفارقه لا يمكن أن تجلس تحت كافرا فإنها تفارقه بمجرد الكفر لأنه اختلف الدين نعم untuk yang pertama orang yang rajin berinfak, bersedekah namun dia tidak meninggal atau dia meninggalkan salat karena kebodohannya famalahu fil akhirati min khalaq maka tidak ada jatah baginya kelak di hari akhirat artinya dia masuk dalam golongan orang kafir dan orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli Tidak ada yang menghalangi amal mereka ditolak oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bagi istri yang suaminya meninggalkan sholat, suaminya kafir, maka tugas istri adalah menasihati suaminya. Jika dia mau kembali ke Islam, masuk Islam dengan cara meninggal, dengan cara kembali melaksanakan sholat, walhamdulillah itu yang diinginkan. Dan jika tidak mau untuk melaksanakan sholat maka dia punya kewajiban untuk berpisah dengan suaminya karena dia tidak mungkin berdampingan dengan seorang lelaki yang kafir. Nah, soal utani, pertanyaan yang kedua, mahasiswi yang berjilbab namun dilarang orang tuanya, apa yang harus dilakukan? Innaha talibah syabah. Mutahajjibah walakin mana'aha waliduha famadha 'alaiha أولا أهنئ هذه الطالبة على حجابها وتمسكها بدينها، وإذا منعها والدها عن الحجاب فلا سمع ولا طاعة، لا تسمع له ولا تطيعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليست الطاعة واجبة للأب هنا إذا منع ابنته من نزع حجابها، لا تسمع ولا تطيع، فالطاعة لله ولرسوله. أما الأب إذا كان يأمرها بمعصية ونزع الحجاب معصية فلا تسمع ولا تطيع. Nah, kepada beliau disarankan untuk selalu berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan berhijab, dan sementara orang tuanya, larangan orang tuanya tidak boleh ditaati, karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Maka yang wajib ditaati adalah khaliq, sementara larangan orang tua yang dia merupakan makhluk tidak boleh untuk dihiraukan dalam hal ini, karena dia telah melarang bagi putrinya untuk berhijab yang itu merupakan kewajibannya. Wa ala hadhihi at-talibah an tubayyin al-haq li abiha billati hiya ahsan wa tubayyin lahu wujub al-hijab min al-Qur'an was-sunnah. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله جل نعم، فتبين هذه الطالبة للأب الحق بالتي هي أحسن بالكلام الجميل لعل الله جل وعلا أن يشرح صدره، ثم أن هذه الطالبة تدعو أخواتها إلى الحجاب، فإن الحجاب عز وشرف وكرامة للمرأة. Dan kewajiban bagi mahasiswi ini untuk menasihati orang tuanya tentang kewajiban berhijab dan menunjukkan kepadanya tentang perintah berhijab. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina min jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikanlah kepada para istrimu, putri-putrimu, dan para wanita mukminah yang lainnya agar mereka menjulurkan jilbabnya, agar mereka berhijab dan menutupi auratnya. Dan wanita ini bisa mengajak kawan-kawannya yang lain untuk berjilbab, karena berhijab merupakan kehormatan bagi seorang wanita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. As-sail yakul ma huwa man mafhumu manhajis salaf. Ma huwa manhajus salaf. وهل يجوز لنا أن نهج غير منهج السلف؟ منهج السلف هو القرآن والسنة، منهج السلف هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سلوك غير منهج السلف فإن هذا فيه انحراف عن الجادة. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، هؤلاء هم السلف. السلف هم المتمسكون بدين الإسلام، السلف هم المتبعون لسنة رسول الله، فسلوك طريق غيرهم فيه انحراف عن منهج السلف والإسلام. نعم. منهج سلف جلنيا para salaf dalam beragama adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Siapakah itu salaf? Salaf adalah generasi pertama dari umat ini di kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW dan mengikuti manhaj selain manhaj salaf, berarti dia telah melakukan penyimpangan yang jauh dalam masalah beragama. Pertanyaannya, hukum bermakmum di belakang orang yang melakukan bid'ah. Ma hukmu shalah wara'a man yumarisu bil bid'ah? As-salatu khalf al-mubtadi' ala naw'ain. An-naw' al-awwal an takuna bid'atuhu mukaffirah. Fahadhi as-salat la tajuz wa hiya batilah. النوع الثاني أن تكون الصلاة خلف مبتدع بدعته غير مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه وإن صلى فصلاته صحيحة وهو آثم. Nah, tentang salat di belakang adil bid'ah, beliau memberikan rincian dengan dua hal. Yang pertama adalah jika bid'ahnya adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka sholat di belakang orang seperti ini tidak sah dan statusnya tidak dinilai. Kemudian yang kedua adalah sholat di belakang ahli bid'ah yang bid'ahnya ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka sholat di belakang orang seperti ini sholat yang hukumnya sah. وهو آثم لماذا يأثم؟ لأنه صلى خلف مبتدع. لأنه صلى خلف مبتدع. إذا كان لا يوجد غيره. إذا كان لا يوجد غيره ولا بد منه فهو إثمه على المبتدع. صلي وعليه بدعته. نعم. Dan apabila dia salat di belakang ahli bid'ah, bermakmum di belakang ahli bid'ah, sementara masih ada pilihan yang lain, maka orang ini berdosa. Namun jika tidak ada pilihan yang lain, yang ada hanyalah imam ahli bid'ah, maka dia boleh sholat di belakang imam ahli bid'ah dan dosanya ditanggung oleh imamnya. Nah, amma bid'atul mukaffirah. أما البدعة المكفرة فهي كالطواف على القبور والاستغاثة بالأموات وطلب منهم الحاجات ونعم هذه بدعة مكفرة بدعة مكفرة. أما البدعة غير المكفرة فهي دعاء بذوات بالجاه أو بالمناصب أو بذات فلان بمكانة فلان هذه بدعة لكنها قد تكون غير مكفرة. أما التكفير فهو الطواف على القبور فيما مكفرة. نعم. Di antara bid'ah yang menyebabkan pelakunya jadi kafir adalah orang yang tawaf di kuburan. Ini perbuatan bid'ah dan pelakunya kafir karena berarti dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Atau termasuk diantaranya adalah orang yang berdoa dengan bertawassul kepada ahli kubur. Ini termasuk diantara bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan bid'ah yang ghair mukaffirah, contohnya seperti orang yang berdoa namun dengan menggunakan tawassul biljah, tawassul dengan kedudukan seseorang, tawassul dengan posisi kedekatan seseorang kepada Allah. Ini termasuk di antara cara tawassul yang kurang benar namun tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perbedaan manhaj di masyarakat sedang kita sendiri bagian dari masyarakat itu? Madza naf'alu wa nuwajih idza kana fi mujtama'ina كثير من الفرق الذي خرج من منهج السلف ونحن منهم. إذا تعددت الفرق فعليكم بأهل السنة والجماعة وهم على ما كان عليه رسول الله. فالفرق كثيرة لكن المنهج الحق كما قلت لكم هو منهج القرآن والسنة. كل فرقة تخالف الكتاب والسنة فاضرب بها عرض الحائط وكل فرقة أو منهج متبع للكتاب والسنة فخذ به وتمسك به. فبيننا وبين هذه الفرق كتاب الله وسنة رسوله. Jika kita menjumpai ada banyak golongan yang berbeda-beda di masyarakat kita, maka yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan komunitas Ahlu Sunnah. Wa'alaikum bi Ahli Sunnah. Bergabung dengan komunitas Ahlu Sunnah. Dan kita mengenali mereka dengan kedekatan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga antara kita Ahlu Sunnah dengan mereka yang berada di firqah-firqah yang lainnya, di kelompok-kelompok yang lainnya, ada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita cocokkan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, beberapa ciri Ahlu Sunnah, siapa yang sesuai dengan ajaran Sunnah Nabi SAW yang diajarkan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka merekalah Ahlu Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min kitabin yunsah lilqira'ah fi mas'alil manhajiyah lilmubtadi'in. Apakah ada kitab yang dinasihatkan untuk dibaca bagi pemula dalam masalah manhaj? Nah, awalan al-funun kathira wal-tukhassusat kathira. فإذا كان المبتدئ بدأ في سلم الطلب في جانب العقيدة في جانب الحديث في جانب الفقه في جانب الأصول في جانب يعني النحو وهكذا في كل فن علم، لكن يأخذ طالب العلم المبتدئ من كل فن أصوله. فمثلا أصول العقيدة وبداية العقيدة الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحديث، الحديث كبلوغ المرام وعمدة الأحكام والأربعين النووية، وفي الفقه عمدة الفقه ومنهج السالكين لابن سعدي رحمه الله، وأيضا متن الزاد، زاد المستقنع، وهكذا في كل فن يأخذ من أصوله. لكن بالجملة المبتدئ ينصح أيضا بفهم القرآن وحفظ القرآن. أول ما يبدأ من العلوم حفظ القرآن، ثم فهم معانيه، ثم يبدأ بعلم العقيدة وهكذا. Beliau melebar dengan menjelaskan beberapa kitab yang disarankan untuk para pemula. Kata beliau, ada banyak sekali cabang ilmu dalam Islam. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, tafsir dan seterusnya. Maka yang bisa dilakukan oleh seorang talibul ilmi, terutama pemula, adalah mengambil referensi pokok yang itu mudah baginya untuk dijangkau. Lalu beliau sebutkan beberapa contoh kitab yang bisa dibaca untuk para pemula dalam masalah akidah adalah Al-Usul As-Salasa. Usul As-Salasa, thumma Qaidul Arba. Nah, Usul As-Salasa, ayo kitab At-Tauhid. Kemudian kitab At-Tauhid dan Qaidul Arba. Walhamdulillah kita telah bahas ini di majelis kita. Kemudian untuk kitab hadis bisa membaca Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam. Kemudian dalam masalah fikih, beliau arahkan beberapa kitab bermanhaj Hambali seperti Umdatul Fiqh. Kemudian kitab Manhajus Salikin karya Imam As-Sa'di, kemudian kitab Matan Zadul Mustaqni. Dan juga beliau tekankan agar bagi para pemula menghafalkan Al-Qur'an. Dan ini termasuk di antara dasar yang paling kuat bagi seorang thalibul ilmi untuk mengawali kegiatan belajarnya dengan qiraatul Qur'an wa fahmul Qur'an wa hifdzul Qur'an, dengan menghafalkan Al-Qur'an, membacanya dan berusaha untuk memahaminya. Nah, pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika kita ditanya apakah kamu salafi? Sementara kita tahu masyarakat Indonesia terjangkiti fitnah. Kama alimna anna fi biladina yakulun nas anta wahabi. Anta wahabi. Innahum yubghidun anta wahabi. Ba'duhum yubghidun manhaj al-wahabi. Wasu'al idza su'ilna hal anta as-salafi fa madza nujib? Hal anta salafi? Na'am. As-salafi fiha ishkaliyya hana. As-salafi huna bima'na wahabi. Idza qulna naqul ana as-salafi. As-salafi shay wal wahabi shay. Kama qulna lakum. Al-wahabi nisbatan للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والسلفي نسبة لسلف هذه الأمة المتقدمين كالصحابة والتابعين وتابع التابعين. أنا على سلفهم، أنا على طريقتهم. ولا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذلك الوهابي أخذ منهجه من السلف، أخذ منهجه من أهل السنة والجماعة، لم يأتي بجديد هو، إنما كل مؤلفاته من القرآن ومن السنة. نعم. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Salafi ada sendiri, Wahabi ada sendiri. Salafi sendiri, Wahabi berbeda dengan Salafi. Maka Salafi adalah ungkapan yang secara bahasa kembali kepada generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Sehingga kalau kita mengatakan saya salafi, itu artinya saya mengikuti jalannya sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, jalannya generasi awal di tengah umat ini. Sedangkan istilah Wahabi itu kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau termasuk di antara orang yang mengikuti manhajus salaf, mengikuti cara beragamanya para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dalam karya-karya tulis beliau, beliau tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Yang beliau tulis isinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في الجزيرة العربية ودرس على الشيوخ والعلماء في مكة وفي المدينة وفي الرياض وفي كل مكان درس، لكنه لما ترعرع وزاد علمه وجد الأصنام تعبد من دون الله، الطواف على القبور في الجزيرة العربية والأصنام والأحجار والناس يستغيثون بأشجار وبأحجار، فتكاتف هو وأميرها محمد بن سعود عليه رحمة الله، فجاء إليه وتعاون على إزالة البدع والخرافات، مثل ما أزالها إبراهيم عليه السلام ومثل ما أزالها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ينحى منحى رسول الله، مثل ما طهر مكة من الأصنام هو طهر الجزيرة لما انتشرت في الأصنام فانتشرت، فهذا الذي جعلهم يقرون ويعترفون بفضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الجزيرة، لأنه ولي طهر الأصنام وأبعدها. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari Jazirah Arab dan beliau belajar dari berbagai macam guru beliau di berbagai kota, di Mekah, di Madinah, di Riyadh dan di yang kota-kota yang lainnya. Dan ketika beliau belajar, kemudian beliau mendapatkan ilmu, beliau menjumpai ada banyak penyimpangan di sekitar Jazirah Arab. Ada kuburan yang dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, ada kuburan yang ditawafi, dan ada berbagai macam kegiatan bid'ah yang itu menyebabkan pelakunya melakukan tindakan kesyirikan. Maka beliau bersihkan berhala-berhala yang disembah selain Allah seperti ini, bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Su'ud. Kerjasama yang beliau lakukan dalam rangka untuk menyingkirkan kota Mekah, Madinah dan sekitarnya dari kotoran-kotoran kesyirikan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam di masa silam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghancurkan kesyirikan dan berhala-berhala yang disembah selain Allah di kota Mekah. Maka beliau bersihkan kota Mekah dari noda-noda kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu para nabi yang alaihi wassalatu wassalam, yang telah mereka bersihkan kota Mekah dari kegiatan kesyirikan dan berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Entah luat menaktifi bihanda kata Allah asmaul matubu ala ana ahli ma'ungi ishkan sunnah la'an ma'udhan amtuhar illa ila kama yasmah al-waqt ziyada wa kama wa illa naktifi. Alhamdulillah. Beliau kasih pilihan kalau misalnya para hadirin masih merasa betah di sini, akan beliau tambahkan. Kalau beliau sendiri santai dengan suasana seperti ini. Bagi ya, Mbak Dula sila. Istri. Seberapa pentingkah kita menikah dengan pasangan yang semanhaj? Yaqulu sa'il, ahammiyatu az-zawaj bi zawjin aw zawjatin alladhi kunna fi nafsil manhaj. Kunna fi nafsil manhaj. Wa idza iftaraqat al-manhaj bayna ar-rajul wal mar'ah. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة: لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يكنز الإنسان في الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت. فدائما الذي بعد التوفيق يعني في الزواج، إذا كانت على نفس المنهج، الميول واحد، لكن لكانت الزوجة مشرقة منهج آخر والزوج في منهج آخر، بدأ الخصام والنزاع والشقاق والخلاف، ثم يؤول بذلك إلى الطلاق. فاختيار الزوجة والمرأة الصالحة مطلب مهم جدا، لأنك تحفظ بها دينك وتحفظ بها ولدك فيما بعد. نبي صلى الله عليه وسلم pernah menyarankan tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat alasan pokok: karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Fadfar bidatiddi, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, karena kalau tidak kamu akan celaka. Sehingga ketika seorang lelaki memilih seorang wanita yang agamanya baik, maka akan mendapatkan keberuntungan dalam keluarganya. Ketika ketemu istrinya, maka istrinya bisa menyenangkan batinnya. Dan ketika ditinggal oleh suaminya, istrinya bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Dan salah satu di antara poin penting ketika seorang itu menikah dengan orang yang semanhaj, maka muyul, kecenderungannya, kesamaan batinnya seragam, sehingga menyebabkan ketenangan dalam keluarganya. Sebaliknya, ketika seseorang menikah dengan pasangan yang beda manhaj, yang beda pemahaman dalam agama, maka yang sering terjadi adalah debat, perpaduan. Ikhtilafat. Ada berbagai macam pertengkaran, ikhtilafatuz zaujat, bahkan sampai menyebabkan terjadinya perceraian, sampai terjadinya talak. Namun kalau seseorang memiliki pasangan yang semanhaj, itu akan menjaga hatinya, ketenangan batinnya, agamanya, dan bahkan agama anak keturunannya, abna'u, karena dididik oleh seorang ibu yang memiliki manhaj yang sama sebagaimana suaminya. نقول هذا الكلام قبل الزواج وقبل ان يلتقي الزوجان. اما اذا كان الزوجان موجود والزواج موجود وفيه وهذا منهج وهذا منهج على الزوج العاقل الذي له القوامة أن يدعو زوجته بالتي هو أحسن للمنهج الصحيح القوي. Yang tadi kita sampaikan adalah penjelasan untuk mereka yang belum menikah. قبل الزواج ya. حتى لا يكون هناك خلاف ولا طيب. Selanjutnya bagaimana nasihat bagi mereka yang sudah menikah? Sudah menjadi suami istri. Namun beda manhaj. Suami bermanhaj A, istri bermanhaj B. Kemudian terjadi khilaf. Maka seorang suami yang baik yang bisa menjaga keluarganya, hendaknya dia berusaha untuk menasihati istrinya dengan baik, mengajak istrinya untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan insyaallah tidak salah jika diajak untuk kajian Rabu paginya. Insyaallah. Alhamdulillah. Soal akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asy-Syaikh Ahsanallahu ilaikum. كيف نفهم الحديث الذي يذكر فيه أن الأمة تفترق على 73 فرقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إيش؟ 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 وستفترق هذه الأمة. الفرقة تكون بالدين وبالمنهج كما ذكرنا وقلنا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه الفرق باطلة إلا ما كان عليه أنا وأصحابي فلا يهمك ولا يغرك كثرة الفرق الهالكة، عليك بالفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية المعتصمة بالكتاب والسنة. نبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang namanya firqah seperti ini keberadaannya ada di tengah umat ini, firqah dalam masalah baik agama maupun firqah dalam masalah manhaj. Yahudi punya perbedaan sendiri, Nasrani perbedaan, Muslim juga demikian. Dan semuanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firqah yang batil. Kecuali satu, yaitu firqah yang makana ala mithli anal yawma wa ashabi, yang sesuai dengan apa yang beliau ajarkan dan yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa keberadaan firqah najiyah, firqah yang selalu berada di atas kebenaran, akan ada sampai kiamat. Sebagaimana yang beliau nyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok umatku yang mereka selalu benar di atas kebenaran, selalu benar di atas al-haq, dan siapapun yang tidak berpihak kepadanya, tidak berpihak kepada mereka, tidak akan membahayakan keberadaan mereka sampai datang amrullah, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak perlu merasa tertipu dan merasa bahasanya firqah yang lain lebih besar dibandingkan kita, karena yang lebih penting adalah menyesuaikan diri dengan kelompok yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan manhaj para sahabat. ختاما أنا سعيد ومبسوط وفرح في بقائي في أندونيسيا ونحن نحبكم في الله. Dan mengakhiri majelis ini beliau sampaikan bahasanya beliau merasa bahagia dan senang tinggal berada di Indonesia dan beliau mencintai kita semua karena Allah. ونحن فرحنا أشد الفرح بما رأيناه من الخيرات والبركات في دولة أندلسيا. اليوم كنت في معهد محرك النجاح، وبعدها اليوم مررت بالمعهد البخاري، وأنا هذه اللحظات في جوجا كارتا. فنحن ولله الحمد مسرورين بهذا الإخوة والحروب والحرص، وهذا الحرص ما شاء الله الطيب، هذه نعمة عظيمة أهنئكم فيها. Dan beliau merasa bahagia, merasa senang bisa bertemu kita semuanya. Dan di kedatangan beliau di Indonesia, beliau berpindah beberapa kali dari satu ma'had ke ma'had yang lain. Sebelumnya dari ma'had Muharrikun Najah, kemudian ma'had Bukhari, dan besok beliau di Yaumil Ghad. Di Yaumil Ghad ila al-Ain. Ma'had Bukhari? Ma'had Bukhari fil Ghad? La la marraitu al-yawm al-dhuhr. Naam. Wa fil Ghad? Al-Ghad ada menentukan ma'had Bukhari. Dan besok insyaallah beliau akan pindah ke ma'had yang lain, dan beliau merasa senang dengan semangat para talibul ilmi untuk ikut bermajlis di kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Wa ana sa'atahaddatsu bihadhihi an-ni'mah allati ra'aytuha min al-khair wal barakat imtithalan liqaulillahi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan saya akan ceritakan nikmat yang beliau lihat ini. Nikmat yang beliau lihat di negara ini sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ceritakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Fa alfu tahiyyatin wa salamin wa syukrin li ikhwanina fi Andalusia min thullabil ilm wa min al muallimin wa min al murabbin wa min al harisin 'ala al khair fa azka tahiyyatin wa salamin lahum. Beribu-ribu penghormatan dan salam baik dari beliau untuk para talibul ilmi dan orang-orang yang semangat dalam belajar. Dan beliau sampaikan semoga apa, dan semoga majlis ini adalah majlis yang mendatangkan kebaikan. As'alullah jalla wa ala bimannihi wa karamih wujudihi wa fadlih an yarzuqani wa iyyakum al-'ilm an-nafi' wal-'amal as-salih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan karunia-Nya, dengan kemurahan-Nya, Allah memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk beramal saleh. Qulu amin. Kama as'alu Allah jalla wa ala an yuthabbitani wa iyyakum 'ala al-haqq hatta al-mamat. Sebagaimana kami mohon kepada Allah agar Allah taala meneguhkan kita untuk selalu berada di atas kebenaran sampai mati. Amin. Kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuzakki qulubana wa a'malana wa an yaj'alani wa iyyakum hudatan muhtadin ghayra dhallin wa la mudhillin. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan hati kita, dan Allah jadikan kita sebagai salah satu di antara sebab pemberi hidayah, bukan orang yang malah menyebarkan penyimpangan. As'alullah jalla wa ala an yuslih zawjatikum wa awladikum wa dhurriyatikum wa an yaj'alahum awnan lakum ala ta'atihi wa mardatihi. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memperbaiki istri kita, putra-putri kita, dan keluarga kita, dan Allah jadikan mereka sebagai penolong dan pembantu kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah ta'ala. Kama as'alullah jalla wa ala lil akhawatil karimat an-nisa an yujammilahunna bi jamalil hijab wa bi zinatil haya wa an an yarzuqaha al-istiqama 'ala syar'illah. Sebagaimana kami juga memohon kepada Allah agar bagi para ummahat, bagi ibu-ibu, para wanita, Allah Subhanahu wa taala semakin mempercantik mereka dengan keindahan hijab, dan Allah jadikan kepada mereka, berikan Allah berikan kepada mereka semangat untuk melakukan kebaikan dan istiqomah di atas kebenaran. Kama asallahu subhanahu wa ta'ala lahunna ittiba'ar rasul wa zawjatihi ummahatil mu'minin. Sebagaimana kami juga mohon kepada Allah semoga Allah anugerahkan kepada mereka para ibu-ibu untuk selalu mengikuti rasul dan mengikuti para ummahatul mu'minin, istrinya para nabi sallallahu alaihi wasallam.